Karena akidah itu adalah pondasi dasar seorang muslim. Seluruh amal ibadah seorang muslim didasari oleh akidah. Maka ketika ada ucapan, ada firman Allah qulu, itu adalah sebagai isyarat tentang untuk menampakkan sebuah akidah, menyatakan secara terang-terangan dan berdakwah kepadanya. Seperti seorang sahabat ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu masuk dalam agama Islam, maka beliau yang pertama kali membaca Al-Quran secara terang-terangan di depan orang-orang kafir Quraisy ketika berada di Mekah. Nah, ini menunjukkan perkara akidah. Dan biasanya orang yang berakidah lurus, amalannya pun akan istiqamah. Lihat ya, kita saja sini yang nuntut ilmu, yang berakidahnya lurus, ikhlas karena Allah, pasti akan tetap nuntut ilmunya. Dan benar-benar duduk untuk nuntut ilmu. Ingin memang benar-benar dapat faedah. Bukan sekedar duduk, menghabiskan waktu, sampai syuruk, tidak. Ingin dapat faedah. Sedangkan orang yang tidak lurus akidahnya, hanya karena ingin dilihat orang, hanya karena ingin dikenal orang, maka pasti tidak akan istiqamah di dalam hal apapun. Maka akidah harus ditampakkan, karena penampakan akidah tersebut akan berujung kepada perbuatan-perbuatan lahir. Dan untuk kita di zaman sekarang ini, di zaman yang banyak sekali dua ujian mengganggu. Saya sering mengucapkan manusia itu diganggu dengan dua ujian. Ujian apa? Syahwat dan ujian syubhat. Ujian syahwat yang dikarenakan mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal dan syariat. Ujian syubhat yang dikarenakan mengedepankan akal dibandingkan syariat. Terutama di zaman yang seperti ini, yang dipenuhi dengan dua ujian ini, maka kita harus benar-benar menampakkan akidah. Saya beri contoh. Orang tidak akan malu membaca Al-Quran di tengah orang banyak kalau akidahnya benar. Kalau akidahnya benar, orang tidak akan malu membaca Al-Quran. Kenapa? Orang tidak akan malu juga sholat. Misalkan di tengah taman, tidak ada musala. Di tengah taman dia sholat, masjid jauh. Terutama ini di negara-negara minoritas. Tidak akan malu dia sholat di tengah orang banyak, ataupun orang banyak tersebut adalah orang kafir. Nah, ini yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan tafsiran ini. Ketika Allah mengatakan qulu, katakanlah, jangan sembunyikan. Akidah harus dikatakan, jangan sembunyikan. Amanna billah. Ya, jadi ini menunjukkan kepada akidah harus terang-terangan. Berpakaian Islam, wanita muslimah. Kalau laki-laki mungkin berpakaian Islamnya tidak terlalu tonjol, tidak terlalu nampak. Ya seperti biasa, pakai baju, pakai celana. Mungkin celananya cuma agak tinggi saja. Tidak juga harus mesti pakai peci. Boleh bahkan pakai kaos oblong. Yang penting menutup aurat. Tapi kalau perempuan pakaiannya terlihat jelas, yaitu dengan jilbab yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali yang dikecualikan dalam Islam, maka harus dia tampakkan. Maka pelajaran pertama yang kita bisa ambil pagi ini, akidah harus ditampakkan. Dan akidah yang ditampakkan akan berpengaruh pada amalan-amalan lahir. Kita tidak akan malu mengerjakan Islam karena akidah yang benar. Misalkan kita masuk ke dalam sebuah perkumpulan yang karena memang di situ kita diundang oleh seorang wanita muslimah masuk ke dalam sebuah perkumpulan yang di dalamnya mereka tidak menutup aurat padahal di tengah orang banyak. Maka wanita muslimah harus pada saat itu menunjukkan dia karakternya sebagai seorang muslim. dan menunjukkan karakter dia sebagai seorang muslim harus benar-benar menampakkan apa yang menjadi pakaian dia sebagai seorang wanita muslimah. Dan itu timbul dari akidah yang benar. Jadi akidah itu tidak mengenal mujamalah. Apa arti mujamalah? Mujamalah itu adalah bahasa basi. Ya, tidak mengenal. A ya A, B ya B. Mau orang senang, mau gak senang, itu bukan urusan. Yang penting Allah saya senang. Yang penting Allah ridha. Ini akidah. Ya. Baik. Lanjutkan. Dan dalam firman-Nya, amanna, kami beriman. Dan semacamnya yang berbentuk adanya suatu perbuatan yang dinisbatkan kepada seluruh umat adalah sebuah petunjuk kepada suatu hal, bahwa umat ini wajib berpegang teguh kepada tali agama Allah secara keseluruhan. Dan sebuah anjuran untuk bersatu agar pendorong bagi mereka adalah satu dan amalan mereka bersatu. Juga termasuk larangan dari perpecahan. Dalam kondisi seperti itu, kaum mukminin adalah seperti satu tubuh. Iya. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, ketika Allah berfirman amanna, Asy-Syaikh menyatakan di sini kami beriman. Yang maksudnya adalah ini kewajiban bagi setiap umat, bagi seluruh umat untuk beriman, menyatakan keimanan. Dan ini menunjukkan bahwa iman tidak ada batasan. Bahwasanya agama Islam itu lintas batas, lintas ras, lintas keadaan sosial, enggak ada batasan. Ya, iman itu adalah lintas ras, tidak ada batasan. Mau dia berkulit hitam, berkulit putih, mau dia tinggal di desa, tinggal di perkotaan, mau dia orang kaya, orang miskin, mau dia tua, muda, maka menunjukkan kepada amanah, harus beriman. Ini pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil pada pagi ini, bahwa iman itu tidak mengenal ras, tidak mengenal status sosial. Yang kedua, di sini Syekh menyebutkan bahwasanya hendaknya kaum beriman harus satu. Siapa yang sakit, maka orang beriman lainnya merasakan rasa sakit tersebut. Karena di sini kan amanna, kami beriman. Kata-kata kami tersebut menunjukkan kepada satu kesatuan. Satu kesatuan. Makanya di dalam Islam kita sering mendapatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang persaudaraan orang beriman. Dan itu amalan yang sangat luar biasa. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhillu." 7 orang yang dinaungi pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada naungan pada saat itu. Salah satu dari 7 tersebut adalah rajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a 'alaihi waftaraqa 'alaihi. Dia berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Dan ciri-ciri orang yang bersahabat karena Allah adalah dia akan mengoreksi sahabat yang dia temani karena Allah tersebut jika sahabat tersebut salah. Dan juga ciri-ciri orang yang bersahabat karena Allah, dia akan mudah-mudah memaafkan, mencari alasan yang tepat kenapa sahabat saya berlaku seperti itu. Tidak mudah bersu'udzon, tidak mudah berburuk sangka kepada sahabat tersebut. Kenapa? Karena dia bagaikan satu tubuh. Kalau seandainya tidak mungkin tangan kanan kita letakkan di atas meja, kemudian tangan kiri kita bawa ke dalam kamar. Tidak mungkin, karena dia satu tubuh. Begitulah orang beriman. Makanya dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Perumpamaan orang beriman dengan orang beriman lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan dengan yang lainnya. Jika yang satu lemah, maka yang satu menguatkan. Makanya dalam Islam, hutang piutang tidak boleh diambil manfaat. Ya, kenapa? Karena ini adalah sebuah aplikasi dari hadis tadi. Orang beriman satu jasad dengan orang beriman lainnya, satu bangunan dengan orang beriman lainnya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Makanya dalam Islam, hutang yang paling baik orang yang menghutangi adalah orang yang memaafkan, yang membebaskan hutang tersebut. Karena benar-benar mengaplikasikan, oh ini loh, ini jasad saya sama. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang beriman adalah saudara bagi beriman yang lainnya. La yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yahsuduhu. Tidak menzaliminya, ya. Tidak menghinakannya. Tidak hasad kepadanya. Ini orang wala yuslimuhu, tidak menyerahkannya kepada musuh. Dan saya melihat termasuk menyerahkan kepada musuh adalah orang-orang yang mengadu domba, membuat akhirnya permusuhan di antara kaum muslim. Nah, ini kita ambil faedah dari pelajaran ini bahwa orang beriman itu satu. Dan ini bukan hanya ilmu yang diucapkan di majelis ilmu, amalkan sehari-hari, diamalkan. Cobalah jadi manusia yang kita bersih hatinya ketika bermuamalah dengan orang lain. Orang yang bersih hatinya, makanya subhanallah, saya kan pernah menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan ini hadis saya akan kupas insyaallah dalam kajian-kajian tematik. Judul kajiannya lebih baik dari emas dan perak. Karena doa yang disebutkan oleh Rasulullah ternyata memang semuanya ini sekitar 9 doa lebih baik daripada emas dan perak. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, ya Shaddad ibn Aus, wahai Shaddad bin Aus, idza ra'aitan nasa yaktanizuna adh-dhahab wal-fidda faqnizha ula'il kalimat. Jika engkau melihat orang-orang sudah mulai mengumpulkan harta emas dan perak, maka kumpulkanlah doa ini. Doanya berbunyi, Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azimata ala rusht. Wahai Allah, aku memohon ketetapan pada agamamu, petunjuk untuk tekad mengerjakan petunjukmu, wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik, dan aku memohon kepadamu hal-hal yang mendatangkan rahmatmu dan ampunanmu. Yang kelima, wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik, dan aku memohon kepada engkau bersyukur atas nikmatmu dan beribadah yang baik atasmu. Lihat, dari 6 ini sudah lebih baik dari emas dan perak. Yang berkaitan dengan kita tadi, ya, wa as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan. Aku memohon kepada engkau hati yang selamat, hati yang bersih. Hati yang bersih ini akan berkaitan dengan lisan yang jujur, lisan yang baik. Ya, perhatikan baik-baik. Lihat, 7-8 hal ini lebih baik dari emas dan perak. Maka para ikhwah sekalian, sekali lagi pelajaran yang menarik yang disebutkan oleh Syekh, dan ini pelajaran yang ketiga, ketika Allah berfirman amanna, maka itu pelajarannya adalah orang beriman seperti satu jasad dengan orang beriman lainnya. Saling tenggang rasa, saling sering memaafkan, dan juga saling mengkoreksi kalau salah tanpa ada mujamalah basa-basi. Anda salah, maka betulkan. Ya, ini dan ini termasuk daripada bentuk daripada satu tubuh. Masa kalau ada gigi yang sakit di mulut kita, kita biarkan, yang akhirnya merembet kepada seluruh tubuh, tubuhnya panas dan semisalnya. Baik. Nah, dalam firman Allah Ta'ala, qulu amanna billah, katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah hingga akhir. Terkandung sebuah dalil akan bolehnya seseorang menisbahkan keimanan kepada dirinya dalam bentuk pembatasan. Bahkan ini adalah dalil atas wajibnya penisbatan tersebut. Berbeda dengan perkataan saya seorang mukmin atau semacamnya. Karena perkataan ini tidaklah diucapkan kecuali diimbangi pengecualian dengan kehendak Allah. Karena mengandung penyucian diri dan kesaksian atas diri sendiri dengan keimanan. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah berfirman amanna billah, yang artinya kami beriman kepada Allah sampai akhir ayat amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, sampai akhir pokoknya. Kata Syekh di sini, terkandung sebuah dalil akan bolehnya seseorang menisbatkan keimanan kepada dirinya dalam bentuk pembatasan. Ya, dalam bentuk pembatasan. Maksudnya apa? Kalau kita mengucapkan saya beriman kepada Allah, kepada para rasul, kepada para kita, tidak boleh orang menyebutkan saya beriman, saya seorang mukmin, tanpa pengecualian. Ya, tanpa pengecualian. Insyaallah, gitu. Saya beriman, saya seorang mukmin, insyaallah. Itu maksudnya ketika karena perkataan ini tidaklah diucapkan kecuali dibarengi pengecualian dengan kehendak Allah. Apa maksudnya dibarengi dengan pengecualian? Jadi kalau Anda mengucapkan saya beriman, harus dibarengi dengan apa? Insyaallah. Ah, oh, Ustaz, berarti imannya insyaallah dong? Enggak. Karena kalau tidak kita barengi dengan insyaallah, maka itu akan terdapat pensucian diri. Dan seorang muslim tidak boleh mensucikan dirinya sendiri, merasa paling benar, tidak pernah salah. Makanya Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang paling bertakwa. Surat An-Najm ayat 42. "Fala tuzakku anfusakum" ayat 32. "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Nah, pelajaran yang bisa kita ambil selain apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, bahwa ini pelajaran yang keempat pagi ini, kalau kita mengucapkan saya beriman harus dibarengi dengan insyaallah. Kalau saya muslim enggak perlu insyaallah. Karena tingkatan Islam lebih rendah dibandingkan iman. Ya. Saya muslim. Oh ya. Tapi kalau saya mukmin, insyaallah. Artinya saya akan melaksanakan hal-hal yang merupakan keimanan dengan kehendak Allah. Pelajaran yang kelima yang kita bisa ambil dan tidak disebutkan oleh Syekh di sini adalah orang yang beriman senantiasa merendahkan diri. Orang yang beriman senantiasa merendahkan apa? Diri. Dan ini sifat yang sangat dominan dari orang beriman. Ya, Perhatikan baik-baik, orang yang beriman senantiasa merendahkan diri. Dan ini sifat yang sangat dominan dari orang beriman. Bahkan terdapat keutamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadha'a lillahi rafa'." Barang siapa yang merendahkan diri karena Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Dan subhanallah, semakin orang merendahkan diri karena Allah ya, bukan karena ada orang sebagian merendahkan diri ingin dipuji malah. Ya. Ini perendahan diri yang semu. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Silakan, Pak. Maka firman-Nya, "Amanna billah." Kami beriman kepada Allah, yakni bahwasanya Dia adalah pasti ada dan satu lagi Esa, yang bersifat dengan segala sifat-sifat yang sempurna, terlepas dari setiap kekurangan dan aib, berhak untuk diesakan dalam seluruh ibadah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun dalam segala bentuknya. Iya. Ini sudah saya kupas pada pertemuan sebelumnya. Unsur beriman kepada Allah. Jadi ketika kita mengucapkan saya beriman kepada Allah, Syekh di sini menyatakan bahwa unsur beriman kepada Allah, satu, Allah meyakini Allah itu, apa di sini disebutkan, meyakini Allah itu ada. Ya, unsur beriman kepada Allah, meyakini Allah itu ada. Kepada Allah, meyakini Allah itu ada. Dan ini, unsur pertama ini hanya sedikit yang mereka tidak mempercayainya. Hanya sedikit mereka yang tidak mempercayainya. Hampir semua manusia mempercayainya. Hampir semua manusia apa? Mempercayainya. Hanya orang-orang yang tidak diberikan petunjuk, yang akhirnya menyombongkan diri, yang tidak mempercayai Allah itu ada. Ini yang pertama. Kemudian Syekh menyebutkan di sini, yaitu unsur iman yang kedua kepada Allah adalah Allah itu Esa. Allah satu-satunya yang diibadahi. Atau dalam bahasa lain, dalam bahasa akidah dikenal uluhiyah. Ini kalau orang beriman kepada Allah, kan ini kan makanya ini masalah sangat dasar dari seorang muslim. Saya beriman, kamu beriman kepada siapa? Kepada Allah. Ayo, unsur kamu beriman kepada Allah atau maksud kamu beriman kepada Allah apa? Nah, ini dasarnya. Yaitu saya mengimani Allah satu-satunya yang diibadahi. Tiada sekutu bagi Allah. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berkuasa, atau dalam bahasa Arabnya rububiyah. Kekuasaan Allah timbul dari tiga hal: penciptaan, kekuasaan, dengan apa? Dengan pengaturan. Penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. Nih, ya. Jadi kalau orang beriman kepada Allah, maka dia meyakini seyakin-yakinnya Allah lah yang mengatur, yang mencipta, yang berkuasa satu-satunya. Tidak sekutu bagi Allah. Kalau bahasa mudahnya bagi penuntut ilmu seperti Bapak Ibu sekalian yang sudah belajar, yaitu tidak ada yang memiliki rububiyah kecuali Allah. Ini unsur yang ketiga. Yang keempat disebutkan oleh Syekh, yaitu mutasifun bisifatil kamal, mempunyai sifat dan nama yang sempurna. Orang yang beriman kepada Allah berarti dia meyakini Allah mempunyai nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Yang ulia itu artinya apa? Yang tinggi. Husna maha baik. Husna artinya maha baik, ulia artinya tinggi, maha tinggi. Ini unsur keimanan kepada Allah. Saya berani jamin kalau Bapak Ibu tanya kepada orang-orang yang belum pernah belajar, kamu beriman kepada Allah, apa maksud beriman kepada Allah? Maka jawabannya akan kesana kemari. Dan poin inilah yang menjadikan seorang akhirnya benar-benar beriman kepada Allah. Ya, poin ini yang menjadikan dia menjadi seorang mukmin hakiki. Ketika dia meyakini Allah itu ada, maka dia enggak maksiat. Dia mengerjakan ketaatan. Ketika meyakini Allah itu berhak-berhak, yang paling berhak diibadahi satu-satunya, maka dia akhirnya apa? Beribadah hanya kepada Allah. Tidak mengerjakan kesyirikan. Ketika dia meyakini Allah satu-satunya yang berkuasa, maka pada saat itu dia bersandar hanya kepada Allah. Karena Allah yang berkuasa, tidak bersandar kepada selain Allah. Kalau dia meyakini Allah mempunyai nama-nama yang khusus dan sifat-sifat yang mulia, maka seluruh nama yang baik dan sifat yang baik, seluruh kesempurnaan hanya milik Allah, yang menimbulkan rasa cinta untuk menyembah Allah. Inilah poin dari iman kepada Allah, dan itu yang disebutkan oleh Syekh. Ya. Terima kasih atas yang membaca. Jazakumullahu khairan. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Silakan jika ada yang mau menambahkan ataupun ada yang ingin menyanggah atau ingin bertanya. Nah. Kasih mic ke Bapak di belakang. Alhamdulillah, sangat rinci sekali kalau kita membutiri unsur-unsur beriman ini. Cuman kadang-kadang ada keinginan yang lebih jauh. Bagaimana kami beriman ini yang tidak membedakan ras, kaum tua, kemuda dan sebagainya. Ini maaf Ustaz ya, demi kepentingan umat nih. Ada dua ungkapan yang saling mengungkapkan gitu. Kalau saya berbicara tentang kegiatan-kegiatan di sini, atau katakanlah kita bagaimana berakidah yang baik, gitu kan, beriman yang baik, mengamalkan sunnah yang baik, begitu menyebutkan tempat ini, wah ini masjid Wahabi katanya, seolah-olah ada tuduhan gitu. Nah, tapi di sisi lain teman-teman saya mengatakan bahwa kita ini selalu menuding orang itu alul bid'ah. Nah, padahal saya berkeinginan kami beriman ini satu kesatuan gitu. Sebagaimana kata Ustaz tadi, kalau kita merasa ada satu sakit, kita merasakan sakit semua gitu. Tapi kalau keinginan yang lebih baik saya ini, bagaimana semua umat Islam ini bersatu gitu, beriman tanpa yang seperti tadi. Allahumma. Iya. Itu sebenarnya tugas setiap dari baik pihak yang di luar masjid ini atau yang di dalam masjid ini. Yang dari dalam masjid agar tidak tertuduh, maka dia sampaikan bahwa tuduhan itu tidak benar. Dia kemukakan bahwa kita mengkaji Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Dia kemukakan bahwasanya sandaran kita Al-Quran dan Sunnah serta ijma'. Dan juga dia dakwahkan ilmu tersebut dengan hikmah, dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. dan dia aplikasikan akhlak dia sehari-hari. Tidak mudah asal tuduh, tidak mudah asal menyalahkan. Itu kalau dari masjid. Sedangkan dari luar, maka harus dipahami bahwa kaum muslim ketika dinasihati oleh muslim yang lainnya, artinya nasihat itu bukan berarti suka membid'ahkan, suka menyalahkan, tetapi memberikan nasihat, memberikan hal yang baik kepada orang yang dinasihati. Nah, ini sering harus kita kupas, bahwa di tengah-tengah masyarakat ketika ada saudara kita di ujung jurang, maka kita katakan kepada dia, hei, hati-hati itu di ujung jurang. Kamu sekarang di ujung jurang. Apakah sekarang kita dituduh sebagai orang yang sok benar, sok menyalahkan orang terus? Kan tidak. Nah, seperti itu. Jadi ketika dinasihati harus berlapang dada untuk orang-orang yang di luar masjid ini. Tapi khusus untuk jamaah masjid, maka dia tampakkan akhlak yang baik, perkataan yang baik, dan kita bukan eksklusif, juga bisa tertawa di hadapan orang banyak, bisa bergaul dengan orang banyak. Cuma bedanya, kalau ada hal-hal yang menyimpang, kami tidak mengerjakan, karena kami telah mengkaji. Nah, seperti itu. Nah, kita yang menjadi contoh, ya, menjadi contoh bagi umat Islam yang lainnya. Bukan berarti ketika kita menjadi contoh ini kita yang merasa paling benar, tidak. Tetapi kita berusaha meniti jalan yang benar. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Kasih mic. Pak Robi di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, begini Ustaz, pertanyaan saya. Karena kalau orang sudah disebut orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, apakah ada penekanan lagi amanu gitu? Maksudnya supaya umat Islam karena sudah beriman, merasa beriman, seolah-olah sudah sempurna gitu. Maka apakah ada penekanan kembali gitu? Ada, di dalam ayat ada, ya ayyuhallazina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Jadi orang beriman di sini jangan merasa setelah dia beriman selesai. Lihat para sahabat. Ketika radhiyallahu anhum, ketika mereka dijamin masuk surga, apakah mereka kemudian leha-leha? Kan enak, Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Coba Bapak bayangkan kalau seandainya itu terjadi pada Bapak. Misalkan saudara saya ini Farhan fil jannah. Gimana? Apakah sombong, congkak, enggak mau beramal gitu? Ataukah malah takut? Nah, semestinya seperti itu. Orang beriman semestinya malah dia lebih beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal, ibadahnya harus ditingkatkan, muamalahnya harus diperbaiki dengan orang dan semisal. Seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.